Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala dalam Riyadhus Shalihin dan kembali ke dalam atau bersama bab ke-38 tentang wajibnya memerintahkan keluarga dan anak-anak yang sudah bisa membedakan hal-hal dasar yang baik dan yang benar untuk senantiasa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelisihi Allah Tabaraka wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, kita telah membahas surat Thaha 132 wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian menegakkan sholat dan bersabarlah dalam proses tersebut. Dan kita juga menjelaskan bahwa Allah gak meminta rizki dari kalian. Allah gak meminta rizki dari kalian. Allah yang memberikan rizki. Allah yang memberikan rizki. Hadirin Allah muliakan, setelah Al-Imam An-Nawawi membahas surat Thaha 132 tentang perintah atau perintah untuk menegakkan sholat di dalam keluarga dan bersabar terhadap hal tersebut, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala membawakan dalil yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang sangat penting dalam bab ini, dan ini menunjukkan ketepatan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah dengan taufik Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau membawakan surat Tahrim ayat 6. Allah berfirman wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Sebuah perintah yang sangat penting, perintah yang menjadi salah satu inti dari sebuah rumah tangga dan keluarga, sebuah misi yang sangat besar dan di waktu yang sama misi yang sangat berat, kecuali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi di waktu yang sama misi ini dilupakan oleh banyak orang, banyak pasangan, dilupakan oleh banyak calon suami, dan dilupakan oleh banyak calon istri. Semua dipersiapkan untuk akad nikah. Venue dipersiapkan, tempat dipersiapkan, catering dipersiapkan, lalu wardrobe dipersiapkan, keseragaman, baju dan wardrobe ditekankan, lalu menu digubuk diatur dengan apik. Namun banyak yang lupa terhadap surat Tahrim ayat 6 ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini adalah salah satu misi besar, bahkan tujuan utama dari sebuah pernikahan dan keluarga, atau misi utama dalam sebuah pernikahan dan keluarga, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Hadirin yang semoga Allah muliakan, bahwa perintah Allah kepada orang-orang beriman yang berumah tangga dan yang berkeluarga adalah menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari siksa api neraka. Hal yang gak mudah, hal yang sulit kecuali dimudahkan oleh Allah. Menjaga diri sendiri dari siksa api neraka saja susah, kecuali dimudahkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan menjaga keluarga dari siksa api neraka? Ini tanggung jawab besar, ini tugas mulia. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah kesadaran terhadap misi besar ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa langkah awal orang kalau mau jadi baik, langkah awal orang kalau mau berubah, langkah awal jika orang mau berhasil adalah yaqobah, sadar. Kesadaran. Kesadaran. Dia harus sadar dulu. Di antara dia harus sadar dulu apa tugasnya. Dia harus sadar dulu apa perintahnya. Dia harus sadar dulu apa misinya. Bagaimana dia bisa berhasil dan sampai ke tujuan sedangkan dia gak sadar apa misi dalam kotak tersebut. Ketika kita mau berumah tangga, kita mau berkeluarga, apa misinya? Dan misinya adalah perintahku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu misinya. Ini bukan sebatas aku sayang sama kamu dan aku rasa kamu punya perasaan yang sama, gimana kalau kita married? Bukan tentang sebatas itu, hadir. Ini tentang misi menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Yang penting kita nikah dulu aja. Berikutnya ya mengalir aja seperti air. Gak bisa dengan sesederhana itu. Karena misinya jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini aliran ini mau kemana gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, marilah kita sadar bahwa misi besar dalam keluarga adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan ada banyak kita sudah menikah, bahkan menikah bertahun-tahun, bahkan menikah puluhan tahun, bukan hanya punya anak, ia akan punya cucu, bahkan ia telah punya cucu, tapi gak ngerti apa lah misi dalam sebuah rumah tangga dan keluarga. Ada banyak orang berpikir misinya hanya memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak-anak, agar mereka enggak kelaparan, agar mereka bisa, atau agar anak-anak bisa sekolah di sekolah favorit. Ya itu bagus, itu enggak usah di otak-atik. Kalau memang kita ingin memberikan sarana pendidikan terbaik. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kalau kita sangat perhatian dengan duniawi, istri dan anak-anak kita, sudahkah kita memikirkan akhirat mereka? Sudahkah kita memikirkan alam kubur mereka? Sudahkah kita memperhitungkan dan memikirkan bagaimana kondisi kita dan keluarga kita pada saat dibangkitkan. Pada saat setiap kita dibangkitkan, khufatan, uratan, gurlan, buhma, pada saat kita dibangkitkan dalam kondisi tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, dan tanpa membawa bekal apapun. Dan setiap kita akan menghadapi pertanyaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap kita akan dihisab, kecuali orang-orang spesial yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan orang yang masuk surga tanpa hisab karena mereka mengerti tentang misi berkeluarga juga, gak mungkin gak ngerti. Lalu kita, dan pada akhirnya nanti kita akan melewati sirat. Hadirin yang Allah muliakan, atau jembatan yang sangat tipis yang terbentang di atas neraka. Sudahkah kita memikirkan itu ketika kita memutuskan untuk menikah, atau ketika kita berada dalam pernikahan? Saat kita mendengar berita dari istri kita bahwa tespeknya itu positif, lalu kita, ketika kita cross check ke dokter kandungan atau objin, ternyata benar, confirm positif, apa yang ada dalam diri kita? Apakah hanya ada perasaan senang karena kita akan punya buah hati? Atau di samping rasa gembira dan senang itu, dan itu ada masalah. Tapi di samping itu ada perasaan mendalam. Bisakah saya menjaga buah hati saya dari siksa api neraka? Ada perasaan mendalam bahwa PR saya nambah. Yang sebelumnya saya hanya harus menjaga diri saya dan istri misalnya dari siksa api neraka, mulai saat ini saya harus memikirkan bagaimana menjaga dan melindungi anak saya dari siksa api neraka. Adil, ini hal yang sangat penting sebelum kita bicara yang lain. Karena misi ini banyak dilupakan oleh orang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kalau kita misalnya pada saat ini memikirkan hal-hal yang dikhawatirkan di tahun depan, atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sudahkah kita mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada saat kita ini dibangkitkan? Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kesadaran ini sangat penting. Sebelum kita bicara banyak hal, pelajaran yang sangat penting adalah, sudahkah kita sadar tentang misi besar kita? Sudahkah tanggung jawab itu benar-benar kita emban? Atau kita hanya santai-santai saja dalam menjalani kehidupan? berusaha membohongi fakta dalam pikiran kita, atau berusaha membohongi pikiran kita terhadap sebuah fakta, kita akan wafat, kita akan dikubur, kita akan berhadapan dengan dua malaikat, lalu kita akan ditanya, lalu kita akan menjalani sebuah kehidupan yang kita gak tahu kapan endingnya di alam kubur, lalu kita dibangkitkan. Lalu kita berhadapan dengan hari yang paling mengerikan, hari di mana matahari satu mil di atas kita dan dalam kondisi tanpa busana. Lalu yang ada adalah pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Dan kita harus bertanggung jawab di hadapan Rabbul Alamin. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Malik Yaumiddin, rajanya hari kiamat, pemiliknya hari kiamat. Hari di mana setiap rahasia, setiap skandal itu diungkap, yaumatu belas sarair. Hari di mana setiap rahasia dan skandal itu diungkap, kata Allah. Surat At-Tariq. Hari di mana seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Di mana atau hari di mana setiap kita mengingat apa yang kita lakukan. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Setiap orang akan mengingat apa yang dia sudah lakukan di kehidupan dunianya. Hari penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai saja aku memberikan atau mempersembahkan kebaikan dalam kehidupanku. Andai saja, andai saja. Andai saja aku sholat. Andai saja aku puasa. Andai saja aku ngaji. Andai saja aku belajar. Andai saja aku sujud. Andai saja aku membaca Al-Quranul Karim. Andai saja aku khusyuk dalam sholat. Andai saja aku menjadi anak yang berbakti. Andai saja aku jadi suami yang baik. Andai saja aku menjadi istri yang soleha. Andai saja aku mendidik anak-anakku. Andai saja aku silaturahim. Andai saja aku gak baper. Andai saja aku bayar zakat. Tapi semua sudah terlambat. Yang ada adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Tapi detik ini belum terlambat, hadirin. Sudahkah kita sadar tentang misi besar itu? Semoga Allah memberikan taufik. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika minal manafa'. Subhanallah, insyaAllah, ilaih, ilaih, antara, astagfirullah, terbilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.